Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kurang keras. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla, pada siang hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala, begitu juga diberikan kesempatan untuk bisa hadir di salah satu dari rumah Allah dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah ataupun juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas tentang perkara istihza, mengolok-olok ayat-ayat Allah, begitu juga mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Al-Qur'an, begitu juga mengolok-olok para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga termasuk mengolok-olok agama Islam, mengolok-olok ajaran Islam, dan juga mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala babun bab qaulullah taala, firman Allah taala, wala in azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra'a, dan sungguh jika kami menimpakan kepadanya rahmat dari kami, dan sungguh jika kami menimpakan ataupun merasakan kepadanya, yakni al-insan, kepada manusia, rahmat dari kami, min ba'di dharra'a massathu, setelah dia tertimpa kesulitan atau kemadaratan, Saya ulangi, dan sungguh jika kami merasakan atau menimpakan kepada manusia itu rahmat dari kami, setelah dia mendapatkan kesulitan atau kemadharatan, dia sedang sulit, kemudian diberi kelapangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang sedang sakit, setelah itu apa? Disembuhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang terkena musibah diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seterusnya dari contoh-contoh ayat ini, yaitu sungguh jika kami, kata Allah, menimpakan kepadanya rahmat dari kami, setelah dia merasakan kesulitan, kesusahan, kemadharatan, la yakulanna hadzali, niscaya dia mengatakan ini memang hakku. Niscaya dia akan mengatakan ini adalah hakku. Niscaya dia akan mengatakan ini adalah hakku. Bukan dia malah bersyukur kepada Allah, tetapi justru dia mengatakan memang saya berhak untuk mendapatkan ini. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku, kata dia, tidak yakin kiamat itu akan tegak. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku tidak yakin kiamat itu akan tegak. Walain rujiktu ila rabbi innali indahu lal husna, dan sungguh jika aku dikembalikan kepada Rabbku, yakni dibangkitkan, benar-benar ada kebangkitan itu, dan sungguh jika aku dikembalikan kepada Rabbku, sesungguhnya aku di sisinya mendapatkan yang lebih baik. Innali indahu lal husna. Falanunabbi annalladhina kafaru bima amilu, maka sungguh kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir dengan apa yang mereka amalkan. Falanunabbi annalladhina kafaru bima amilu, maka sungguh benar-benar kami akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka amalkan. Walanudziqannahum min adzabin ghalidh, dan benar-benar kami akan merasakan kepada mereka dari azab yang keras. Dan benar-benar kami akan merasakan kepada mereka azab yang keras. Qala Mujahid, berkata Mujahid, yakni menjelaskan makna ayat ini, terusus firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal, walain azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra mastathu la yaqulanna hadzali, dan sungguh jika kami menimpakan kepada dia, merasakan kepada dia rahmatnya, rahmat dari kami setelah dia mendapatkan kemadharatan, kesulitan, kesusahan, niscaya dia akan mengatakan ini adalah hakku, memang saya berhak mendapatkan ini. Kalau Mujahid, berkata Mujahid, maknanya adalah hadza bi amali, ini dengan sebab kemahiranku. Wa ana mahkukun bihi, dan aku memang berhak terhadapnya. Ketika dia mendapatkan nikmat, mendapatkan keberuntungan, usahanya yang tadinya susah dilancarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia mengatakan ini berkat atau dikarenakan kemahiranku, Waqala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu min indi, dia menginginkan ini adalah kemahiran dari diriku. Dikarenakan ilmu yang ada pada diriku. Wa qawluhu, dan firmannya, innama utituhu ala ilmin indi. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja, innama utituhu ala ilmin indi, hanya saja aku diberi dikarenakan ilmu yang ada padaku. Hanya saja aku diberi dikarenakan ilmu yang ada padaku. Ayat ini, Al-Qasas ayat yang ke-78, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, itu menceritakan tentang Qarun. Menceritakan tentang Qarun yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ketika Qarun diberikan perbendaharaan harta yang sangat banyak nilainya, maka kaumnya mengatakan, idh qala lahu qawmuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ketika kaumnya, kata Allah, mengisahkan di dalam suratul Qasas, berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan engkau sombong, jangan engkau berbangga-bangga dengan banyaknya harta ini. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, orang yang sombong. Ketika ditegur oleh kaumnya dengan demikian, ternyata Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, dia mengatakan, aku diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku, karena kecerdasanku, karena kemahiranku di dalam bidang-bidang usaha dan seterusnya. Qala Qatadah, berkata Qatadah menjelaskan ucapan Qarun ini, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Hanya saja ucapan Qarun, hanya saja aku diberi dikarenakan ilmu yang ada padaku, berkata Qatadah, maksudnya adalah dikarenakan ilmu yang ada padaku terhadap sisi-sisi usaha, terhadap macam-macam usaha saya ngerti. Itu maksud ucapan Qarun. Karena ilmu yang ada padaku, kata Qatadah, dikarenakan ilmu yang ada padaku, pada Qarun, dengan sisi-sisi cara berusaha, cara berdagang. Karena dia pintar berdagang, pintar berusaha, itulah yang menyebabkan dia mendapatkan kekayaan. Ini menunjukkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak menisbahkan rezeki itu kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak menisbahkan kekayaan rezeki yang diberikan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia, dia tidak menisbahkannya kepada Allah, tetapi justru menisbahkannya kepada dirinya sendiri. Ini bukan karena Allah menurut dia, ini karena memang saya itu ngerti cara perdagangan, mengerti berbagai macam usaha dan seterusnya. Itu perkataan Qatadah. Wa qala akharun, sedikit lagi, dan berkata yang lainnya, makna ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, adalah ala ilmin min Allah anni lahu ahlun. Dikarenakan ilmu dari Allah, bahwasanya aku memang berhak mendapatkannya. Saya ulangi, makna yang kedua disebutkan oleh dalam tafsir yang lainnya, maknanya adalah berdasarkan ilmu dari Allah, bahwasanya aku memang berhak. Sehingga ilmin di sini ada yang mengatakan sebagaimana perkataan Qatadah kembalinya kepada Qarun, sehingga maknanya apa? Saya diberi harta yang banyak ini karena ilmu yang ada pada saya. Ilmunya itu kepada Qarun. Yang lain mengatakan ilmin di sini kepada Allah. Sehingga maknanya kalau ilmunya itu kembalinya kepada Allah adalah dikarenakan ilmu dari Allah, karena Allah tahu bahwasanya saya itu memang berhak mendapatkan kekayaan. Dan dua penafsiran ini, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, nah benar. Kemudian sikap yang dilakukan apapun penafsirannya itu salah. Saya ulangi, itu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama ini memang benar dua-duanya, ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sikap tersebut, sikap ketika mendapatkan rezeki, sikap ketika mendapatkan kekayaan, itu dengan dua sikap ini semuanya salah. Sikap yang pertama, ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan kekayaan, dia mengatakan ini dengan sebab kepintaranku, ini dengan sebab keahlianku, tidak menisbahkan kepada Allah. Yang kedua, dia menisbahkan kepada Allah, cuma penisbahan dengan mengatakan bahwasanya itu karena ilmu dari Allah, bahwasanya aku itu memang berhak. Nah, dari kata-kata ini itu terjadi kesalahan. Menganggap ketika dia mendapatkan kekayaan, ketika mendapatkan rezeki dan seterusnya memang haknya saya. Allah tahu itu haknya saya. Ini kesalahannya adalah fihi syai'un minat tarafu wa ta'alli Allah. Ini bentuk merasa sombong, merasa tinggi atas Allah tabaraka wa ta'ala. Seolah-olah apa? Rezeki yang dia dapatkan, kekayaan yang dia dapatkan haknya dia. Padahal ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, yang benar, yang benar ketika mendapatkan kekayaan, rezeki, kelapangan, kesehatan, dia mengakuinya bahwasanya itu keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Keutamaan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan dia mengatakan ini berdasarkan ilmunya saya, kecerdasan saya. Jangan pula dia mengatakan ini memang karena Allah tahu saya memang berhak. Karena ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tujuan dari nikmat Allah, keutamaan Allah tabaraka wa ta'ala yang diberikan kepada kita semuanya tidak lain agar kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan agar kita itu apa? Banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perlu ditekankan. Tujuan Allah memberikan sekian macam nikmat kepada kita semuanya, kesehatan, kelapangan, rezeki, kekayaan, itu agar kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus dengan rizki yang kita dapatkan, dan secara umum kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang umum. Nah, kalau khairuddin rahimani wa rahimakumullah, seseorang mengatakan saya mendapatkan rezeki ini, kelapangan ini, kekayaan ini karena Allah tahu saya berhak, itu tidak terrealisasi syukur ini kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kayak seorang apa bahasa pendekatannya, seperti seorang setelah apa, dia bekerja kemudian apa, dapat upah. Bisa dipaham ya, seperti seorang yang bekerja menukang atau merumput atau yang semisalnya setengah hari kemudian dapat upah, maka dia biasanya mengatakan, apakah dia akan mengatakan ini keutamaan orang yang memberi? Apakah begitu dia mengatakan? Tentunya tidak, dia akan mengatakan ini memang hak saya. Bisa dipaham ya pendekatannya. Ketika dia bekerja setengah hari, pekerjaan ini itu, kemudian dapat uang, niscaya dia akan mengatakan, biasanya bukan mengatakan ini alangkah baiknya pemilik rumah ini nyuruh saya duit 50 ribu misalnya. Apakah begitu dikatakan oleh para tukang ini? Mesti dia akan mengatakan memang hak saya. Kalau telat-telat dibayar, apa-apa lupa tuan rumahnya kok nggak bayar-bayar ini. Nah, kalau dia merasa itu haknya dia, tentunya akan tidak terjadi apa penghormatan yang berlebih kepada yang memberi. Paham nggak maksudnya? Tidak akan ada rasa terima kasih yang sangat besar kepada yang memberi. Kenapa? Merasa haknya dia. Sementara ya khairul rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memberikan karunia kepada kita semuanya, rezeki kepada kita semuanya, kekayaan, kelapangan, adalah itu murni tafadhul minallah. Bukan karena kita melakukan ini, kita dapat ini, bukan. Tapi murni keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita tahu itu murni dari keutamaan dari Allah, sehingga timbul rasa tunduk kepada Allah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau merasa haknya dia, memang haknya saya, dapat, itu akan kurang bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum washkuru lah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum washkuru lahu wa'alal khaira la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Waskurulah dan bersyukurlah kalian kepadanya. Wa'alul khaira la'allakum tuflihun, dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung. Dalam ayat ini, khonfidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita bahwasanya bentuk syukur kita kepada Allah adalah beribadah kepada Allah dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh. Allah mengkait dengan mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum washkurulah. Ya wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Wa'alul khaira la'allakum tuflihun, dan beramallah kebaikan supaya kalian beruntung. Abdurrahman ataupun Salamah bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fa hiya baliyah. Ucapan yang sangat indah ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah dari salaf kita, dengan dia mengatakan, kullu ni'matin, semua nikmat, semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, apapun bentuknya, la tuqarribuka ila Allah, yang nikmat itu dengan nikmat tersebut tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, fa hiya baliyah, pada hakikatnya itu adalah musibah. Setiap nikmat yang dengan nikmat tersebut tidak bisa mendekatkan kita kepada Allah Taala, fahiya baliyah, maka nikmat itu pada hakikatnya adalah musibah, baliyah, ujian, musibah. Ya khairul rahimani wa rahimakumullah, ini sangat jelas menunjukkan kepada kita berbagai kenikmatan, kelapangan, kesehatan, kekayaan, rezeki, dan seterusnya dari nikmat Allah Taala, tujuannya adalah apa? Supaya dengan nikmat tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Taala, dengan memanfaatkan nikmat tersebut secara khusus. Kalau nikmat itu kesehatan, dimanfaatkan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau nikmat itu berupa harta, dimanfaatkan hartanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kemanfaatan secara khusus pada apa yang kita diberi nikmat padanya, dan dimanfaatkan secara umum ketika kita mendapatkan nikmat Allah tabaraka wa taala, banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah kalau kita mendapatkan rezeki, kelapangan harta, ibadah secara khususnya apa? Manfaatkan harta tersebut untuk jalan-jalan kebaikan. selain untuk pribadinya, manfaatkan untuk infak fi sabilillah, sedekah fi sabilillah, dan secara umum adalah ketika kita mendapatkan rezeki, kita beribadah dengan sekian banyak ibadah yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Tetapi kalau mengatakan rizki ini dengan sebab keahlian saya atau dengan sebab Allah tahu saya berhak, itu akan susah untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Wa hadza makna qauli mujahid utituhu ala syarh. Inilah makna ucapan mujahid, saya diberikan dikarenakan kemuliaanku. Saya diberikan harta ini karena kemuliaanku. Ala ilmin, ini maknanya apa? Dikarenakan kemuliaanku. Karena memang saya itu orang yang mulia, sehingga saya berhak mendapatkan rezeki. Maka itu bentuk tarafu ta'ali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanu fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata Syaikh Thaimin rahimahullah ta'ala, munasabatul babi li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Kecocokan bab, yakni ayat yang dibawakan oleh muallif dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Kata beliau, annal insan idza adafa an-ni'mata ila 'amalihi wa kasbihi fa fihi naw'un min al-isyraki bir-rububiyyah. Kata Sulaiman rahimahullah bahwasanya manusia jika menyandarkan nikmat kepada kepintarannya dan usahanya, jika dia menyandarkan nikmat Allah itu kepada kepintarannya, kepada usahanya, ilmunya, dan yang semisalnya, maka padanya ada jenis dari menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Seolah-olah karena kepintaran itulah dia mendapatkan rezeki. Padahal tidak demikian. Maka ketika dia menyandarkan kepada ilmunya, kepintarannya, dan usahanya, maka padanya ada jenis syirik terhadap rububiyah Allah tabaraka wa ta'ala. Seolah-olah dia mendapatkan rezeki karena apa? Karena kemampuan dia, bukan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kalau dia menisbahkan kepada apa? Kecerdasannya, keahliannya, kepintarannya. Wa idza adafaha ila Allah, dan jika dia menisbahkannya kepada Allah, lakinnahu za'ama annahu mustahiqqun lidzalika, tetapi dia menyangka bahwasanya dia memang berhak. Kalau yang keduanya Pak, sebagaimana penjelasan tadi, tapi ini penjelasan Syaikh Thaimin rahimahullah. Dia menisbahkannya kepada Allah, cuma dia menyangka bahwasanya ketika Allah memberikan dia nikmat itu memang dia berhak. Memang layak karena kemuliaan dia. Wa anna ma a'tahu Allahu laisa mahdha tafadhul. Dan dia menyangka bahwasanya apa saja yang Allah berikan kepada dia bukan murni keutamaan dari Allah. Dan dia menyangka bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia bukanlah murni keutamaan pemberian dari Allah tabaraka wa ta'ala, lakin li'annahu ahlun, tetapi dikarenakan dia memang berhak, bukan mahdhu tafadhul, Maka kata beliau, fihi nau'un min at-ta'alli wa at-tarafu fi janibil ubudiyyah. Maka kalau dia mengatakan demikian bahwasanya memang rezeki ini dari Allah, tapi dia menyangka bahwasanya dia memang berhak dan apa yang diberikan oleh Allah tidak murni keutamaan dari Allah, tetapi karena memang dia berhak, maka kata Asy-Syaikhun rahimahullah, padanya ada jenis dari merasa tinggi dan merasa sombong dalam hal ubudiyah, dalam hal ubudiyah. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, tentunya ketika dia menganggap rezeki itu bukan murni keutamaan dari Allah tabaraka wa taala, maka tentunya akan tidak menjadikan dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, tidak menjadikan dia menjadi orang yang banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Sementara sebagaimana yang telah kita dapatkan bahwasanya di antara sebab seorang akan bisa cinta kepada Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang 10 itu di antaranya adalah musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa in'amihi, yaitu mempersaksikan nikmat-nikmat Allah dan kebaikan-kebaikan dari Allah tabaraka wa taala. Segala sesuatu yang terjadi pada dia, dia hubungkan dengan nikmat Allah tabaraka wa taala. Dia terselamatkan dari musibah, ini benar-benar nikmat Allah tabaraka wa taala. Dia mendapatkan rezeki dari Allah tabaraka wa taala, dia hubungan ini benar-benar nikmat Allah tabaraka wa taala, sehingga akan semakin cinta dia kepada Allah tabaraka wa taala ketika dia selalu mempersaksikan apa yang terjadi pada dirinya adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala, kebaikan dari Allah tabaraka wa taala. Dia bisa ini, dia bisa kebeli ini, bisa terselamatkan dari penyakit dan seluruh apa yang terjadi pada dia, pada dirinya, dia selalu menisbahkan kepada kebaikan dan nikmat Allah tabaraka wa taala. Dia tidak menisbahkan kepada dirinya, maka dia akan semakin cinta kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana kita akan semakin cinta ya kana bidin rahimani wa rahimakumullah kepada orang yang selalu memberikan kebaikan kepada kita. Orang yang selalu memberikan kita uang pagi, siang, sore, malam, memberi kita makan, memberi kita uang dan seterusnya tanpa kita bekerja dan seterusnya. Terus dalam hal ini orang tua kita, tentunya harus kita semakin cinta, akan semakin cinta kepada orang tua kita atau kepada orang yang melakukan amalan-amalan perbuatan yang baik kepada kita. Bukan justru saya semakin benci kepada dia, selalu ngasih saya duit. Apakah demikian? Saya enggak senang, selalu tiap pagi dikasih 50.000 sama orang itu. Enggak ada. Yang ada semakin cinta, semakin senang. Nah tentunya yang telah dirahimani wa rahimakumullah, kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala tidak ada bandingnya dengan 50.000. Jauh dibandingkan dengan uang sehari sepagi 50.000, jauh-jauh tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apakah guna, apalah gunanya uang 50.000 kalau diberikan penyakit oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Apakah gunanya harta yang banyak ketika diberikan penyakit yang tidak kunjung sembuh? Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Berarti tak, walaupun tentunya harus bersabar kalau diberikan penyakit oleh Allah tabaraka wa taala, tapi maksudnya maknanya adalah bahwasanya sangatlah banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang sudah sakit parah, saking parahnya dia sudah pakai apa itu alat bantu pernapasan itu, susah dia bernapas, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tersengal-sengal susah napasnya, bahkan dikira sudah mau meninggal, dibantu dengan alat pernapasan, kemudian Allah selamatkan, Allah sembuhkan dia. Tentunya dia sangat berterima kasih, sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala telah menyembuhkan dia. Nah, ini orang yang diambil sebentar kelapangan bernafasnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebentar dicabut oleh Allah kemudian dikembalikan kembali, dia sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya ya khana fidan rahimani wa rahimakumullah, seharusnya kita yang alhamdulillah tidak dicabut sedikit sebentar cara bernapas yang normal seperti ini oleh Allah tabaraka wa ta'ala, seharusnya harus lebih banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Ibnu Rahimahullah Taala, orang yang sangat kelaparan, dia akan merasakan sangat nikmatnya makan, sangat senangnya, bersyukurnya makanan tersebut. Ikhwanuddin Rahimani wa Rahimakumullah, ketika orang ini sebelumnya tertimpa kelaparan, sahih. Sangat lapar, sudah seharian gak makan dari pagi sampai sore, malam gak ketemu makanan. Biasanya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, ketika mendapatkan makanan itu enak apa enak? Sangat nikmat ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, kenyang dia makannya. Nah, apalagi tidak bicara kalau sudah seperti ini, gak bicara lauk ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, apalagi lauknya enak. Maksudnya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, kalau yang demikian dia akan banyak bersyukur kepada Allah, terlebih lagi tentunya siapa? Orang yang memang selalu diberikan kenyangan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, gak pernah kelaparan sama sekali. Pagi ada yang dia makan, siang ada yang dia makan, sore ada yang dia makan, seharusnya dia harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang tadi diselamatkan dari musibah, diselamatkan dari kelaparan, terselamatkan dari perkara yang bermadarat bagi dia, maka dia pasti akan sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya seorang mukmin, maka orang yang memang selalu diberikan afiat, kesehatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan rezeki, makanan, kekenyangan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, harus banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat ya kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar di malam hari kemudian bertemu dengan Abu Bakar Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka berdua, "Ma akhrajakum min buyutikum hadhihi as-sa'ah?" Apa yang menyebabkan kalian keluar malam-malam seperti ini? Maka qala al-ju', kami kelaparan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyatakan, wallazi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, ma akhrajani ma akhrajakum, yang telah mengeluarkan aku dari rumahku adalah apa yang telah mengeluarkan kalian dari rumah kalian. Itu juga lapar. Sampai akhirnya mereka pergi ke salah seorang sahabat Ansar, kemudian mereka makan sampai kenyang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma untuk memberikan pelajaran kepada mereka berdua dan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, wallahi latus'alunna an hadza yaumil qiyamah. Demi Allah, benar-benar kalian berdua akan ditanya tentang nikmat ini nanti pada hari kiamat. Kalian keluar dari rumah-rumah kalian dalam keadaan perut kalian lapar, kemudian tidaklah kalian pulang kecuali kalian telah mendapatkan nikmat ini, perut kalian kenyang. Akan ditanya, kata Rasulullah SAW, itu yang telah didahului oleh lapar terlebih dahulu. Maksudnya yang rahimani wa rahimakumullah, berarti orang-orang yang memang tidak pernah diberikan kelaparan, selalu diberikan kelapangan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kenyang perutnya, apa saja bisa dia makan, ada tersedia, harus juga banyak bersyukur kepada Allah. Latus'alunna an hadza yaumal qiyamah, kalian juga akan ditanya tentang nikmat ini pada hari kiamat di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, apakah dimanfaatkan di jalan menambah jalan-jalan ibadah kita, kebaikan kita, ataukah justru dengan kenikmatan tersebut mengantarkan kita kepada perbuatan durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Khairuddin wa khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam lanjutan ayat ini, ah, La yaqulanna hadza li, ketika dia mengatakan, ketika dia mendapatkan nikmat setelah dia mendapatkan mudharat, dia mengatakan ini memang berhak, ini merupakan haknya saya. Kata Syaikh Ibnu Rahimahullah, hadza kufru bi nikmatillah wa ijabud bin nafsi. Ini termasuk kufur terhadap nikmat Allah dan termasuk bangga terhadap dirinya sendiri. Hadza kufrun bi nikmatillah, ini adalah bentuk kekufuran terhadap nikmat Allah dan bangga terhadap dirinya sendiri. Apalagi poin yang pertama yang dia tidak menisbahkan sama sekali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma a'lamu as-sa'ata qa'imatan." Dan aku, kata dia, tidaklah yakin hari kiamat itu akan tegak. Kata Syaikh Ibnu Rahimahullah, "Ba'da an inhamasa fid dunya nasiyal akhirah." Ba'da an inhamasa fid dunya nasiyal akhirah. Setelah dia tenggelam di dalam dunia, setelah dia tenggelam tercebur ke dalam nikmatnya dunia, dia lupa kepada akhirat. Dia lupa kepada akhirat. Ini dibawakan Khairuddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah untuk teguran bagi kita semuanya, bahwasanya di antara perkara yang menyebabkan seorang lalai dari amalan akhirat, lupa dari amalan akhirat adalah inrimasun fid dunya, tercebur itu tenggelam di dalam gemerlapnya dunia. Itulah diantara yang akan menyebabkan seorang lupa beramal untuk akhiratnya adalah ketika terlalu cinta, tercebur dalam perkara-perkara dunia, menyebabkan seorang lalai dari akhirat. Setelah dia mengatakan saya berhak mendapatkan nikmat ini, setelah itu disebutkan ternyata keyakinan orang ini, sebutkan ini orang kafir, keyakinan orang ini setelah dia mengatakan nikmat ini, kekayaan ini memang haknya saya, setelah itu dia mengatakan wa ma adzunnu as-sa'ata qa'imah, aku enggak yakin kiamat itu ada. Dia tercebur dalam dunia, tersibukkan dalam dunia, terlalu cinta kepada dunia, kemudian menyebabkan dia lupa kepada akhiratnya, lupa beramal untuk akhiratnya. Ini sekali lagi teguran bagi kita semuanya supaya kita berhati-hati dengan indahnya dunia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun hulwatun khadirah," bahwasanya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis lagi hijau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hendaknya berhati-hati dikarenakan terlalu cinta kepada dunia ini akan menyebabkan diantaranya kita lalai dari perkara akhirat. Alhamdulillah, kalau orang-orang kafir benar-benar lupa ketika mereka tercebur kepada dunia, mereka benar-benar lupa akhirat. Nah, kalau kita tentunya seorang yang mukmin ini, minimalnya biasanya kecintaan yang terlalu dalam kepada dunia akan melalaikan kita dari semuanya, kita semuanya dari amalan-amalan akhirat. Gimana ayatnya kemarin? Semalam ayatnya. Inna haulai yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Persis maknanya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya mereka-mereka ini, kata Allah, yuhibbunal ajila, terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan perkara dunia, perkara yang segera. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka dengan sebab terlalu cinta kepada dunia meninggalkan 6 apa yang di hadapan mereka berupa hari yang berat, yaitu hari kiamat. Dan sangat banyak ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang semakna dengan ayat ini. Kalla bal tuhibbuna al-ajila, terus wa tadharuna al-akhirah, dalam surah Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah, dan seterusnya dari ayat-ayat. Sekali lagi untuk peringatan kepada kita semuanya, untuk tidak, jangan sampai dunia yang ada pada kita ini melalaikan kita dari banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada dalil yang sangat panjang tapi enggak sempat nampaknya. Dalil hadis yang dibawakan oleh al-muallif tentang kisah yang pernah kita baca dalam Riyadhus Shalihin, tentang tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang ternyata semakna dengan ayat yang dibawakan. Orang yang diberikan musibah, kemudian setelah musibahnya diangkat oleh Allah, dia lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk hadis yang panjang ini kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya, sangat banyak faedahnya. Khairul rahim ali wa rahimakumullah. Kata beliau rahimahullah berikutnya, di antara yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, beliau menjelaskan dua makna dari ayat tadi. Nah, ada yang memaknakan makna yang pertama bahwasanya apa? Dia mengingkari nikmat dari Allah, tetapi justru dia mengatakan dari usahanya dia. Kemudian yang kedua, dia menisbahkannya kepada Allah, tetapi apa? Dikarenakan Allah tahu memang dia berhak. Nah, kata Syaikh rahimahullah, dua sifat ini, baik poin yang pertama atau yang kedua, paham ya kalau anak bilang poin yang pertama atau poin yang kedua ya, berulang nang ngomongnya ya. Kalau yang pertama menisbahkan nikmat itu kepada ilmunya, usahanya, keahliannya, kemahirannya. Kalau yang kedua menisbahkan kepada Allah, tapi dia meyakini itu memang karena haknya dia, dia dapat nikmat. Kata beliau, kedua sifat ini ghairu syakir atau ghairu syakir lillahi azza wa jal, dua-duanya menunjukkan tidak bersyukur kepada Allah. Makanya enggak Anda bilang di awal kedua-duanya salah. Kedua-duanya tidak bersyukur kepada Allah tabarakallahu wa ta'ala. Wal hakikah, kata beliau, dan hakikatnya anna kullama nu'tahu minan ni'am fahuwa minallah. Hakikat yang sebenarnya, kata beliau, bahwasanya segala apa saja yang kita diberikan oleh Allah, dari yang kita dapatkan berupa nikmat, maka itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Segala apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kita dari nikmat, maka hakikatnya semuanya dari Allah. Fa huwa alladhi yassaraha hatta hassalna 'alayha. Dialah Allah, kata beliau, yang telah memudahkan nikmat tersebut sampai kita mendapatkannya. Dialah yang memudahkan nikmat tersebut sampai datang kepada kita, sampai kita dapatkan. Pada hakikatnya, baik nikmat tersebut dengan usaha dari kita atau tidak dengan usaha dari kita, itu semuanya Allah tabaraka wa ta'ala. Bal kullu ma nahsulu alaihi min ilmin wal kudratin au iradatin fa min Allah. Bahkan kata beliau, seluruh apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan berupa ilmu, dan juga kemampuan dan juga keinginan, semuanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya ya khairan rahimani wa rahimakumullah, kalau tadi ada yang mengatakan saya mendapatkan kekayaan karena ilmu dari saya, karena kemahiran saya, kita tanya kemahiranmu siapa yang memberi? Itulah maksudnya. Kemahiranmu, kecerdasanmu siapa yang memberi? Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah cabut kecerdasanmu, Allah cabut ilmu. Berarti harus juga dinisbahkan kepada Allah. Fal wajibu alaina an nudhifa hadhihi an-ni'am ila Allah subhanahu. Kata beliau, yang wajib atas kita adalah menyandarkan seluruh nikmat ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Surah An-Nahl ayat yang ke-53. Allah mengatakan, dan apa saja yang kalian dapatkan dari nikmat, maka dia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau, hatta walau hasalta, atau hatta walau hasalat laka hadhihi nikmah bi ilmika aw maharatika. Sampai kata beliau, seandainya engkau mendapatkan nikmat ini dengan sebab ilmumu atau dengan sebab kemahiranmu, maka kata beliau, falladhi a'taka hadzal ilma awil maharata wallahu azza wajalla, yang telah memberikan kepadamu ilmu ini, kemahiran ini adalah Allah azza wajalla. Harus tahu kita semuanya bahwasanya seandainya kita memang secara zahir kita mendapatkan rezeki yang banyak karena kemahiran kita, kepintaran kita, kemampuan kita, ilmunya kita, ketahuilah bahwasanya kemahiran, kepintaran, kecerdasan, ilmu itu Allah yang memberikan. Maka juga harus bersyukurnya kepada Allah. Kemudian beliau menambahkan, masya Allah, kata beliau, thumma innal maharata awil ilma qad la yakunu sababan li husuli rizqi, kata beliau. Kemudian sesungguhnya kepintaran, kemahiran, kecerdasan atau ilmu terkadang bukan menjadi sebab seorang mendapatkan rezeki. Dan ini wal waqi, kepintaran, kecerdasan, ilmu bukanlah apa semata ataupun terkadang bukan menjadi sebab mendapatkan rezeki. Fakam min insanin alimin aw mahirin hadikin wa ma'a dhalika la yuwaffaqu bal yakunu 'atilan. Kata beliau, berapa banyak manusia, fakam min insanin, berapa banyak manusia yang berilmu, mahir, cerdas dalam urusan itu ya maksudnya. Nah, berapa banyak orang yang berilmu, mahir, cerdas, tapi bersamaan dengan itu kata Asy-Syaikh rahimahullah, dia tidak diberikan taufik untuk bisa mendapatkan rezeki dengan kemahirannya, dengan ilmunya, dengan ijazahnya, dengan kemampuannya, balyakunu 'atilan. Bahkan orang ini kata Asy-Syaikh rahimahullah, walaupun punya ilmu, walaupun mahir, walaupun cerdas, ternyata dia 'atilan. Apa 'atilan? Nganggur. Tahu nganggur ya? Ya nganggur, gak ada gawe, gak ada kerjaan. Padahal sekolahnya tinggi, ilmunya katanya tinggi. Bahkan kita ingat dulu, belum lomba untuk masuk sekolah favorit, masya Allah. Nah, berlomba-lomba untuk masuk apa? Perguruan tinggi favorit. Apa keinginannya? Ya Rabbul Rahimani wa Rahimakumullah, yang diinginkan apa? Ya itu dunia, supaya nanti lurus bekerja ini gajinya besar. Ternyata masya Allah benar-benar masuk sekolah-sekolah yang favorit, universitas-universitas yang favorit, bahkan ini para ranking-ranking 1, ranking 2 masuk di situ. Ternyata ada yang berhasil, ada yang nganggur. Nah, ini wakil, memang ada yang berhasil, tapi banyak yang yang nganggur, ataupun kalau dikatakan nganggur itu nggak ada gawe sama sekali, ya bukan nganggur, bekerja yang tidak sesuai dengan apa ilmu, ilmunya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, dia ingin jadi seorang insinyur, nah supaya ingin bekerja di pabrik ini dan pabrik itu, ternyata dagang gorengan, jualan pulsa, apalagi karet mahal, nyada dan seterusnya. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, maka sangat benar apa yang disebutkan oleh Syaikhul rahimahullah taala, bahkan banyak di antara manusia yang punya ilmu, punya kemahiran, punya kecerdasan, tetapi tidak diberikan taufik untuk mendapatkan rezeki yang banyak, bal yakun abilan, bahkan orang ini nganggur. Apa dia, bukan meremehkan yang tadi ya, karena khawatir menyinggung saya Ustaz ini, saya sarjana kok beginilah, bukan sama sekali, cuma ini untuk membuktikan kepada kita bahwasanya rezeki itu enggak tergantung dengan itu. Bahkan ada orang-orang yang masya Allah masuk saja ke sana, nah hasilnya sama lulusannya sudah bekerja di sini dan di situ, masuk sana, ternyata apa, enggak sama dengan yang sudah ada itu. Bismillahirrahmanirrahim, rahimani wa rahimakumullah, karena memang rezeki itu bukan tergantung dari situ. Bismillahirrahmanirrahim, rahimani wa rahimakumullah. Nah apalagi kalau kita bicara siapa bukan orang Islam ya, nah orang kafir, siapa zaman jahiliyah yang pernah diceritakan, dia apa bandit, apa bandit ya, dia ini bikin olah, bikin onar di tengah-tengah keluarganya, diusir dari keluarganya, kiri miskin, sampai akhirnya dia pergi gak tahu kemana, pokoknya gak mau lagi sama keluarga, jadi kucilkan karena dia sangat jahat, miskin dan seterusnya. Dia ingin masuk ke sebuah lubang, masuk sebuah apa, mati di situ, sampai akhirnya dia mau masuk ke dalam apa, sebuah gua, masuk ke dalam sebuah gua, pinginnya bukan mau istirahat, saking sudah putus asanya dia, dia ingin masuk ke dalam gua supaya ada binatang buas di gua untuk menerkam dia, ingin mati dia. Ternyata apa? Masuk ke dalam gua, terlihat guanya bersinar-sinar. Siapa? Ya? Hai. Saudagar kaya di zaman jahiliyah, zaman dahulu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diceritakan tentang dia ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah menceritakan, nanti kan dia kan ternyata di dalam gua itu terdapat kuburan-kuburan para raja dahulu yang banyak harta di situ. Banyak harta di tempat tersebut. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah, emas dan segala macamnya, peti dan di kuburan dalam gua tersebut. Dia ambil, dia pulang ke tengah keluarganya. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Langsung dia banyak sedekah, banyak berderma, keluarga dia ajak orang-orang makan, nanti kalau habis balik lagi ke gua, enggak habis. Nah, harta raja-raja dahulu, nah, malah bahasa orang tujuh turunan enggak habis. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, Ibnu Jud'an namanya, dari lagi ingat-ingat terus. Ibnu Jud'an. Nah, yang dia setelah itu tadinya dibuang, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dibuang, ternyata dia sudah mau mati saja, ternyata Allah mau beri rezeki dia, masuk ke dalam gua, pingin mati, pingin diterkam oleh binatang buas, sudah sangat putus asanya dikucilkan dari keluarga. Ibnu Jud'an ini ternyata masuk dalam gua, lihat guanya bersinar-sinar, ternyata di dalam gua itulah kuburan-kuburan seharta peninggalan raja-raja Hormuz. Nah, raja-raja dahulu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dia pulang ke keluarganya bawa harta. Nah, ngajak keluarganya makan-makan, orang semua makan-makan, sampai keluarganya yang tadinya benci, enggak suka, enggak senang, sampai senang semuanya pada dia. Dibangga-banggakan Ibnu Jud'an. Ketika habis makan-makan, dia balik lagi ke gua, ambil lagi. Bisa-bisa ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Judaan ini cara orang kafir kepada Ibnu Rahimani wa rahimakumullah dibawakan kisah ini karena kan dia setelah itu menjadi orang yang dermawan. Cuma walaupun dia dermawan, dia ini kafir tetap sehingga tidak berguna kedermawanannya. Itu dibawakan asal kisah ini untuk itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya amalan orang kafir, ibadah-ibadah orang kafir walaupun banyak ketika dia kafir enggak berguna sebagaimana Ibnu Judaan. Cuma syahid yang kita inginkan, dia ini enggak punya kecerdasan, enggak punya apa? Enggak punya ilmu, enggak punya ijazah, enggak punya titel, enggak punya gelar. Allah ingin kasih rezeki. Ya luas, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia dibuang oleh keluarganya ternapa mendapatkan rezeki secara tiba-tiba. Ini menunjukkan apa? Rezekinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diraih dengan apa? Hal tersebut. Sampai sebagaimana pernah disampaikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya rezekinya Allah itu tidak akan bisa apa? Ditarik oleh semangatnya orang yang semangat mencari rezeki, nah dan juga tidak bisa ditolak oleh orang yang benci. Orang benci kenapa dia dapat rezeki? Ya Allah ingin beri rezeki dia. Nah orang hasad, orang enggak suka terhadap orang tersebut yang Allah beri rezeki. Hasadnya kamu, enggak senangnya kamu. Bencinya kamu kepada orang tersebut mendapatkan harta tidak akan menyebabkan tertolak rizki yang Allah berikan kepada dia. Sebaliknya rizkinya Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah SAW, la yajurruhu hirsu harisin, tidak akan bisa ditarik dengan semangatnya orang yang semangat mencari. Tidak bisa. Kalau belum rizkinya, walaupun semangat untuk menarik bukan punya kamu, bukan haknya, ataupun bukan itu rizkimu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi maksudnya supaya kita ini jangan sekali-kali menisbahkan kenikmatan yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, kekayaan yang Allah berikan kepada dirinya pribadi, kepada kecerdasannya, ilmunya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, ini sementara yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan bawakan hadis yang cukup panjang supaya kita bisa mengambil ibrah pelajaran pada kisah tersebut, walaupun mungkin sudah pernah disampaikan sebagian yang ikut taklim Riyadhus Shalihin, tapi tidak masalah untuk diulang. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, pada Allah saya mohon ampun, dan kalau ada kekeliruan tolong diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fiikum.